utange akeh salate di khusuk-khusuke ammu akbar rumangsane lek wis ammu terus utange lunas ya ora kok pengen nglunasi utang ya ibadahe nyambut gawe sing mempeng entuk duit gawe nyaur aja keliru pengen lunas utange mlebu masjid ya lunas wong nyolong kotak amal Allahumma sholli ala Muhammad. Nopo mawon amal sing kula panjenengan tindake niku wonten unduh-unduhane. Pokoke wong nandur mesti bakal ngunduh. Nah, pun samangken Gusti Allah nyalap menungso ten donya niki kahanane sae. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anake sapa wae niku kaadaane sae. Mulane tugase menungso urip ten donya niki nggih ken dados tiyang sae, ken nglampahi amal-amal sing sae, benjang pejah nggih kedah kaadaan sae, wangsul ngersane Allah kanthi kaadaan ingkang sae. Kita kembali menghadap Allah dengan membawa harta kekayaan yang banyak. Gusti Allah gak butuh donyamu. Hoi. Allah itu maha kaya. Donyamu yang peparinge Gusti Allah tidak menuntut kita nanti soan ngersane Allah dengan membawa ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak. Betul, Gusti Allah niku sumber ilmu. Allah juga tidak menuntut nanti kita kembali menghadap Allah dengan membawa jabatan yang tinggi. Betul, Allah niku malikul mulk, raja di raja. Allah hanya menghendaki agar kita nanti kembali menghadap Allah dalam keadaan radiyatan marbiyah, ridho dan diridhoi. Dalam ayat yang lain biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita upayakan menjelang Ramadan niki tazkiyatun nafas, ngresiki ati. Soale menungso niku sing dinilai atine, nggih napa nggih? Kok gak pati nyaut to? Aja nganti atine kotor. Lah sing ngotori ati napa? Sing ngregeti ati niku napa? Sing ngregeti ati niku dosa. Namine menungso sinten mawon mesti gadah dosa. Liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku enggak ada sifat ma'sum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil. Sama sekali enggak pernah salah, sama sekali enggak pernah melakukan dosa. Para wali mawon niku tasik wonten kemungkinan ngelampai dosa alit. Para wali niku enggak ada sifat mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa besar tapi masih bisa melakukan dosa kecil. Hanya saja begitu sadar melakukan dosa kecil langsung istighfar seake-ake, karena para walilah yang banyak beristighfar setelah para nabi. Jamaah sekalian, salah satu sifate para waliullah niku ngatah-ngatahaken istighfar. Lah nek ningali potongan model ngene-ngene iki kon dadi waliullah abot, termasuk sing ngomong apa maneh sing ireng-ireng nang guriku iki. Berat. Lek kon dadi waliullah abot mentok kula panjenengan ki ya wali murid. Tapi sak mboten-mbotene monggo berupaya gadah kelakuane para wali. Napa? Ngatah-ngatahaken istighfar. Bapak Ibu, dosa niku ana sing dosa bangsa pikiran. Contone suudzon, nyono elek ten gene tiyang. Kalah sugih karo tanggane terus dinyono elek. Ya sugih wong sabane Gunung Kawi. Ingon-ingone lima kuwi. Wingine ana sing kecekel ya ngaku jarene teko kono. Angger ana wong lara ya njaluk mrono, wong lara ya njaluk diarake mrono. Ya ingon-ingone kuwi. Niku dosa bangsa pikiran. Bengi-bengi krungu tangga ngene jedhek kracak-kracak kramas terus. Wong padahal tanggane iki wudu arep salat dalu. ngene iki ana kiai ngaji ceramah ngene iki ya pikirane elek, paling-paling pol-pole yang golek sangu. Dosa ngono kuwi. Termasuk dosa pikiran. Wonten dosa ucapan kados ngrasani. Hati-hati lambe-lambe sing ora ana brengose. Tanggane tuku lemari niku diceritani, Mbak. Kae tuku lemari anyar lagek teko digawa mobil. Paling ya triplek. Wong meling-meling kuwi pelitur kok. Lah iya. Nyambut gawene apa? Lagek baru umroh kok iso lunga kaji. Paling ya nutupi borok. Lambe-lambe sing kudungan nek kula nek matur bolak-balik nek lambe kopiane gak sepiru wong bibite teko Nabi Adam mingkem kan Adam ora pati akeh omonge lan sing kudungan teko ibu Hawa imeng awa-awa kopian teko Nabi Adam yo mingkem mosak merongos-merongose wong muni Adam tetep mingkem Adam wah adem-adem nganggo helm ya adem-adem nganggo helm tetep mingkem. Termasuk fitnah dosa ucapan ngrasani fitnah adu-adu tunda-tunda tumbak cucuan mbok gak digatekke aku. Ada dosa perbuatan termasuk dosa yang dilakukan oleh organ tubuh manusia. Ingat sekujur tubuh manusia mulai ujung rambut bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng timbang gak roh sampai ujung kaki the tungkak. Ini berpotensi melakukan dosa, betul? Meripat saged dosa mboten? Contone. Oh, contone dosane meripat kok picek iki piye to? Dosa yang dilakukan oleh meripat, Bro. Contone. Wong kadoan kok ngine kedep iki lho kedep. Kedep iso dadi dosa. Sing dijak kedep bojone wong kok. Ana sing bocah kedhep kucing ya ora apa-apa. Ketemu bojone wong jam mripate kiyer-kiyer. Ya diculek mripatmu. Halo. Niku kedhep apa maneh? Melorok apa maneh? Mendelik. Hati-hati wong kadang-kadang perkara ngelirik iso dadi salah paham padahal wonge kero. Iso mau nyapo nglirak-nglirik nantang. Sepurane-sepurane aku kero iki lho. Apa maneh kaya iku mau nginceng ketara tukang nginceng. Tak dongake timbilen ngisor dhuwur. Irung saged dosa mboten? Contone. Kuping ya saged dosa apa maneh sing jenenge cangkem apa maneh tangan, apa maneh nek wis kolaborasi. Mula dadi wong niku kedah rumangsa kathah dosane. Aja nganti rumangsa gak duwe dosa. Aja nganti rumangsa apik. Ana wong nang rumangsa apik iku tandane mboten wong apik. Soale wong apik iku sak lawase ora tau rumangsa dadi wong apik. Bingung ya wis. Ana wong nang rumangsa apik niku tandane duduk wong apik. Soale wong apik niku sak lawase ora tau rumangsa dadi wong wong apik niku rumangsa elek mau. Monggo do rumangsa kathah salahe kathah dosane. Tiru Nabi Allah Adam alaihi salam, kakek moyang kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Adam niku lak melakukan kesalahan ketika masih tinggal di surga bersama istrinya Siti Hawa. Meskipun kesalahan itu sebenarnya sudah disetting oleh Allah, sudah di skenario oleh Allah, memang dibikin seperti itu. Tapi ceritane rak ngono. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kalian berdua boleh tinggal di surga, nikmati apa saja yang ada di surga. Hanya satu pantangannya. Jangan dekat-dekat dengan ini pohon, syajaratul khuldi. Dasar watak manusia semakin dilarang, semakin tertantang. Pateke menungso lak ngono. Ana bangunan nang jaba ditulisi dilarang nginceng. Nung kira-kira mboten diinceng napa malah penasaran kepengin nginceng. Ya ngono kuwi kelakuane ngono kae. Akhirnya bukan hanya mendekati, malah mengambil dan memetik serta memakan buahnya. Padahal sebenarnya ini bukan murni kesalahan Nabi Adam. Ada campur tangan iblis, ada peran serta iblis lewat agennya, yaitu Siti Hawa. Iblis nggodho Nabi Adam orang ngentalke. Orang ngentalke. Ndak, iblis, ndak. Ini tantangan. Ndak Adam, ini sampean mangan kuwi langgeng nang swarga. Lapo? Nyapa kok dilarang karo Gusti Allah? Soale lek sampean mangan niku, sampean langgeng nang swarga kene. Kak, aku percaya Gusti Allah timbangane lambemu. Iblis orang ngentalke, akhirnya sing digodho ejennya, Siti Hawa. Bojomu ku rayuan, bojomu ku rayuan. Wong lanang kena rayuane wong wedok, merotoli brengose. Akhirnya kena. Artinya gini, kesalahan yang dilakukan Nabi Adam itu sebenarnya ada peran serta iblis, ada peran serta Siti Hawa, tapi Nabi Adam gentle, Nabi Adam profesional, Nabi Adam tanggung jawab, tidak mau mencari kambing hitam. Jangankan menyalahkan istrinya, nyalah ke iblis wae ora. Pelajaran buat kita, nek nglakoni salah niku ayo diakoni salahe dhewe. Aja nyalah-nyalahke wong. Biasane kula sampean nak ngono modele. Aku asline ya ora ape ngono, gara-gara dicak kae kok. Halo. Halo. Nabi Adam ngaku salahe dhewe. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal sarang Rabbana ya Rabbana. Monggo sedaya nderek sing purun nderek kula dongake muga-muga rezekine lancar. Minimal gampang golek utangan. Lha kuwi yo penting kok. Wong urip golek utangan nangel ku yo susah kok. Monggo niki pengakuane Nabi Adam, pernyataane Nabi Adam ngakoni zalime, ngakoni salahe. Kalih para wali sien dilagokke damel rengeng-rengeng pujian menjelang salat berjamaah. Nggo samangke tabarukan sareng-sareng kita waos. 1 2 3 Rabbana ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Malih Bapak Ibu sing khusuk, niki lagune himne duduk mares. Nek cara lagu kebangsaan ki ya tunggale dari yakin ku tegut hati ikhlasku penuh. Niku himne satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, nek mares niku ya sora-sora bergembira, bergembira semua wi mares. Kemana Garuda Pancasila sing nyanyi wong Madura, Garuda Pancasila. Mares niku. Iki himne kudu sing sendu, sadu. Meleh sareng-sareng sing ora melu muni ndonga iki tak dongake lambene udunen ngisor dhuwur. Pokoke kari niteni, telung dina ngkas kapan ana wong jenengan lambene udunen ngisor dhuwur. Berarti wayah ngaji kira gelem melu ndonga Rabbana dzalamna. Cirolu Rabbana ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kok kalih para wali ngangge dilagokke winginane ten gene istana negara enten maca Quran ngangge langgem Jawa ribut mboten karo-karuan. Maca Quran niku lagu napa-napa sing penting makharijul hurufnya tajwide ditepakke poine ten mriku. Niki lak nggih ayat Quran nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Kalih para wali didamel rengeng-rengeng tapi pun ngantos ngurangi tajwid makharijul hurufe kedah tepak. Nyapa kok dilagokke supaya langkung menyentuh lebih khusyuk, lebih awet, lebih betah. Wong zikir niku nek dilagokke ya betah. Nek mboten ngangge lagu nggih diluk wonten pun kepengin bubar. Selawatan dilagokke kados dulur-dulur ngeten iki betah kuat suwe. Meno kersane ana sing ngarani bid'ah kersane. Malah kadang dilok-lokke nyapa selawatan kok karo ngeplaki terbang. Kula ulangi kok lari-lari nek dilokke ngono jawab timbang ngeplaki ndasmu wis ngono wae. Nyatane bocah sing ngeten iki akhlake nggih sae. Jenengan nate pireng ana tawuran antar grup selawat. Apa tawuran antar grup hadroh? Ora ana, niki akhlake ya sae kok. Kersane langkung sekeca maca Quran, dikengken nglagokke, langkung menyentuh ten ati, gampang memahami, langkung khusyuk, takbiran dilagokke. Nek kepireng niku ati iso masyaallah tercep-tercep. Apa meneh kok eling wong tua sing wis kapundhut utawa anak neng adoh karo wong tuane kek krungu takbiran diwaos dilagokke suarane syahdu la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah berbes milih eling wong tua nembe kepireng dudung tung tung tung maghrib Allahu akbar Allahu akbar uru siak siak siak Allahu akbar la ilaha illallah. Masya Allah siak siak berbes milih ora krasa eling dosa nang wong tua. Cobi umami takbiran ora dilagokke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Azan yo dilagokke ngono iko. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jajal nang adzan ora dilagokke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyumet mercon kok kuwi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya lal falah. Ya dibentongi wong tambahan kok. Cobi to jenengan lho nderekke tahlil. Lah sing ngimami niku lagune wena melas menyentuh. Ngoten niku lek iso modele tambah khusuke. Nggih napa nggih? Lah ngimami tahlil wis suarane cempreng, orang nganggo nada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkate lek kudu nyaduki modele. Halo. Paham mboten maksud kula? Nah, wis pokoke sing kakean cangkeme jelas ra melok urun. Engkaring ngrungokke rewel. Nabi Adam niku lho ngrumangsani Rabbana duh Gusti Pangeran kula. Zalam nangani ngoyo kula, zalim kula, amfusana ing awak kula. Sing zalim niki kula piyambak mboten sinten-sinten niki cara didhahirke dudu bojo kula dudu iblis tapi kula piyambak sing zalim nyapa kula kok kena digudha. Wa illam taghfir lana lamun panjenengan boten paring pangapura dateng kula, wa tarhamna lamun panjenengan boten welas dateng kula, lanakunanna minal khosirin, yakti saestu-estu kula termasuk tiang engkang bangkrut, kula tiang engkang tuna, engkang rugi, engkang ciloko. Ngakoni salahe dek. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkane carane ngresiki ati niku pertama taubat. Nek tak omongno tobat dianggap soto babat. Taubat, taubatan nasuhah. Nyapa kok dikongkon tobat? Soalnya menungso niku kata salahnya, kata dosane. Gini bangke. Pon, apa manfaatnya kalau mau tobat? Apa akibat dan mudaratnya kalau enggak mau tobat? Dari dua contoh yang tadi sudah saya sampaikan, dua makhluk contoh tokoh Gusti Allah yang dua-duanya sama-sama penghuni surga asline. Satu manusia yang diwakili Nabi Adam alaihi salam, satu iblis lanatullah. Itu aslinya sama-sama penghuni surga, sama-sama melakukan kesalahan. Adam salah, dilarang mendekati syajaratul khuldi, melanggar, akhirnya diusir, dikeluarkan dari surga. Iblis juga melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, disuruh sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam, tidak mau, akhirnya iblis juga diusir, dikeluarkan dari surga. Bedanya Adam mau bertaubat, taubatnya diterima, nanti akan kembali ke surga, kembali menghuni surga. Iblis gak mau tobat, maka selamanya tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di surga. Saklawase dadi inti neraka. Sekarang mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, dari dua contoh tadi Adam dan Iblis, kira-kira yang datang di majelis ini keturunan siapa? Nek rumongso keturunane Adam, ayo nyonto Nabi Adam, ayo niru Nabi Adam, mari meneladani Nabi Adam. Apa? Taubat. Nek katek gak gelem tobat, berarti kancane. Matur suwun, zaman ngomong iblis karo nyawang aku. Niki nyapa bakul kluyur-kluyur nang arep ngono. Ngono yang guyu ya. Teruske mboten? Teruske mboten? Pun. Ngapunten. Iki aku ora iso mbedakke lanang karo wedok wong campur ngene modele. Sing lanang tangane aja nritis-nritis. Pun. Kanjeng Nabi niku lho. Mboten nate salah. Mboten nate keliru, sithik-sithik ora duwe dosa. Tapi Kanjeng Nabi sumpah, wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min 70 marrah. Wa fi riwayatin aktsara min 100 marrah. Demi Allah, Kanjeng Nabi lo sumpah ngoten. Sak temene ingsun leh maca istighfar nyuwun ngapura nang Gusti Allah sedina luweh sangka ping 70. Luweh sangka ping 100. Padahal Kanjeng Nabi mboten nate salah, mboten gadah dosa. Niku nek istighfar nyuwun ngapura ten Gusti Allah, sedina mboten kirang ping 100. Lah wong jenengan. Jenengoro. Ngenyek. Luweh nemen kok. Subhanallah. Mungkin timbul pertanyaan, nyapa Kanjeng Nabi kok le istighfar sehari enggak kurang dari 100 kali, padahal Kanjeng Nabi enggak punya salah, enggak pernah dosa. Pertama, Rasulullah itu sebagai idol. Kok plong-plong ya? Idola ngono ora ngerti. Rasulullah itu uswatun agar dicontoh oleh umatnya. Wong sing Kanjeng Nabi ora tau salah, mboten gadah dosa, mau nek istighfar sedina ora kurang saka ping 100. Lah nek Kanjeng Anwar Zahid sing dosane sak pirang-pirang, pemane tukang syuting barang ngene iki. Menyapa nututi mrene? Dosane apa? Ya kadang-kadang lek nyuting ora rata. Incer sing ayu iki cowek suweke pawon telengi. tepak sing tua ya sret sak klebatan tok. Halo. Halo. Lho kaya kula panjenengan sing salahe kata, dosane kata, lek istighfar ming mari salat ting telu tok iku karo angop. Astagfirullahalazim. Kedua, ini yang menyentuh kita. Rasulullah enggak pernah salah, enggak punya dosa, tapi istighfarnya sehari enggak kurang dari 100 kali. Kenapa? Karena Rasulullah merasa sebagai hamba Allah. Jarine wong tuwa biyen, sifat kumawula. Namine kawula nanggone Gusti niku mesti rumangsa kathah kekurangane. Nggih napa nggih? Senajan Gustine ora nganggep sebuah kekurangan. Rasulullah seperti itu, merasa sebagai hamba Allah, merasa banyak kekurangan, padahal Allah tidak menganggap itu sebuah kekurangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya jenenge kawula nang Gusti kudu rumangsa akeh kekurangane, akeh salahe. Kula panjenengan diparingi contoh cerita zaman kerajaan Sien, lek ana abdi sowan nang gone raja, sak derenge matur niku mesti ngomong ngene dhisik. Nyun pangapunten Gusti. Sak derengipun kepareng kula badhe matur. Pokoke nyuwun ngapunten Gusti. Eh nggih conto biyen kesuwen kaduan. Jodha Akbar. Ning film Jodha Akbar iki sampean delok, lek ana rakyat kok menghadap Raja Jalal. Sapa muni apal? Nang ngerti sing ana TV-ne omahmu tok ngono apa? Omahku ya ana kok. Iki rakyate sak durunge ngomong lak, "Ampun tuanku." No, ngono dhisik. "Ampun tuanku, izinkan hamba menyampaikan sesuatu." Ampun didhisikke. Njaluk sepuro kuwi lho didhisikke. Maka salah satu tradisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen badhe sare niku Kanjeng Nabi ngrumiyini nyuwun ngapura dhateng garwane. Rungokno wong lanang-lanang, aku tak karo ngadeg iki, penting iki. Kanjeng Nabi niku yen badhe sare ngrumiyini nyuwun ngapura teng gene garwane. Wong lanang diomongi ngene iki. Wong lanang kok njaluk sepura wong wedok. Lah wong wedok dijaluki sepura tambah kenaan. Gedhe ndase. Duwe bojo gedhe ndase kok bingung to, Pak. Kawitane gedhe ndase, suwe-suwe liyane ayo katut gedhe kok. Kenapa harus malu? Apa dipikir nek wong lanang terus gak tau duwe salah karo wong putri? Hoi. Piantun kakung nggih wonten salahe kalih piantun putri. Kanjeng Nabi liku nyontone ngorten. Kanjeng Nabi mboten ate salah ngoten niku yen badhe sare, ya Humaira. Kalau selama sehari ini aku punya salah sama kamu, aku mohon maaf, aku minta maaf. Kanjeng Nabi niku lho disiki. Ngono ku aku ya arang-arang ya tiru. Arang-arang kon bendina ya ndak iso aku. Lah bendina pripun carane kados ngeten niki mangke kula ndugi griya jam pinten. Bojoku gak ya wis tangi. Lah aku njaluk sepura piye arep mapan turu. Ya arang-arang ngono kae. Kadang dekne wis turu, ngono ku ya tak gugah. Ya perlu nih arep tak jaluki sepura. Wis melek, melek apa tebah nyapa, tak jak salaman. Ya yang. Lho kula niku sampai sak niki nyeluk bojo kula niku yang kok. Ora ngandel ya wis kok. Nek ana ngarepe anak ya mi ngono. Nyelokno anak, nyelokke anak, tapi lek gak ana ngarepe anak ya yang. Ngono. Eh ya mbok menawa sedina iki aku ana salah nang sampeyan yo aku njaluk sepura. Nggih Pak, sami-sami.